Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan memurnikan tauhid. dan di sini isyarat dari beliau rahimahullah ta'ala bahwa beliau hendak menjelaskan keutamaan tauhid dan mendorong, memberi semangat kepada kaum muslimin yang membaca kitab beliau ini untuk mempelajari tauhid. Maka disebutkanlah tentang keutamaan orang yang memurnikan tauhidnya. Kemudian setelah itu beliau pun menyebutkan bahwa setelahnya peringatan dari lawan tauhid agar kemudian seorang tidak terjatuh di dalamnya, sehingga hendaknya setiap hamba setelah dia mempelajari tauhid, memurnikan tauhid, maka dia merasa takut dari perbuatan syirik. Sehingga di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan at-tarhib wa tarhib. At-tarhib yaitu dorongan, memberi semangat untuk bertauhid, dan tarhib memberi peringatan mengingatkan dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kesyirikan dan kekufuran. Dan nampak dari sini bahwa beliau menempuh metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira, memberi semangat, memberitakan kenikmatan-kenikmatan, dan ini tadi sekaligus memberi peringatan tadi mengingatkan, menakut-nakuti mereka yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala firman, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa ya'dahum. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Jalla wa ala berfirman, sesungguhnya kami mengutus wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai mubasyiran wa nadhira, yang menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang taat, bagi mereka yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menegakkan syariat Allah sekaligus nadhir, memberi peringatan bagi orang-orang yang menyimpang, yang tidak mau mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka di sini tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan bagi yang menyimpang, bagi yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka ini merupakan ciri-ciri dakwah Rasulullah, menyampaikan berita gembira sekaligus memberi peringatan dari bahayanya kesyirikan, bahayanya penyimpangan, bahayanya perbuatan maksiat. Nah kali ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak mengetahui pentingnya seorang mempelajari tauhid dan juga mempelajari lawannya. Sebab terkadang seorang ketika dia mempelajari tauhid, dia pun mengetahui lawannya. Semakin mengetahui, semakin seorang mengetahui secara rinci kandungan dari suatu, apabila dia mengetahui lawan dari suatu. Salah seorang penyair mengatakan, wa bi dhikriha tatabayyanu al-asya', dengan mengetahui lawan sesuatu, maka sesuatu itu akan semakin jelas dan gamblang. Akan semakin diketahui. Kita tidak akan mengetahui nikmatnya sehat kecuali kalau seorang sudah mengetahui menderitanya orang baru dalam keadaan sakit. Dan begitu, seorang akan mengetahui hakikat kenikmatan sesuatu ketika dia merasakan musibah atau yang bertentangan dengannya. Nah, ini ma'asyur Al-Quran Allah. Maka demikian pula, seorang ketika dia mempelajari tauhid, dia akan semakin memahami tauhid tersebut ketika dia mengetahui lawannya. Dia mengetahui lawan dari tauhid yaitu syirik. Sehingga tujuan seseorang mempelajari kesyirikan bukan untuk melakukan perbuatan syirik itu, namun untuk menjaga diri kita agar kemudian kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Benar perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la syarra, lakin bitawqihi, faman lam ya'rif syarra min al-khair yam'a bihi." Aku mengetahui kejahatan bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dan kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam keburukan. Zaid bin Jana'ah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merupakan sahabat yang paling sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang buruk. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kana yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yaqa." Makhafata an yaqa. Para sahabat saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Amalan apa yang baik Allah, amalan apa yang dicintai Allah dan seterusnya. Namun saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa sehingga kita berjumpa sedalam. Jadi mengenal keburukan bukan untuk melakukan, namun untuk meninggalkannya dan mengetahui hakikatnya. Oleh karenanya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang benar-benar mengerti tauhid. Sangat mengerti pentingnya tauhid dan sangat mengerti lawan dari tauhid. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan masa-masa jahiliyah. Masa-masa jahiliyah, mereka mengetahui buruknya yang namanya zaman jahiliyah, buruknya yang namanya kesesatan, kebodohan, tidak mendapatkan hidayah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Taala berikan hidayah kepada mereka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Inna kunna adalla qaumin fa'azza Allahu biha al-Islam, wa mahma nabdaghi al-izzata min ghairi ma a'azza Allahu bihi adallana Allah." Sesungguhnya kami dahulu di mana jahiliyah, kami adalah kaum yang paling rendah, yang paling hina. Lalu Allah Subhanahu wa Taala memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami berusaha mencari alternatif selain dari Islam, yang Allah Subhanahu wa Taala memuliakan kami dengannya, ingin mencari alternatif selain Islam, maka Allah akan menghinakan kami kesempatan. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang berurah Islam akan lepas tali Islam ini sehelai demi sehelai. Lalu ada yang bertanya kepada Umar, mengapa demikian wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin? Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah." Apabila ada orang yang tumbuh di dalam Islam dalam keadaan dia tidak mengenal hakikat keburukan, masa-masa jahiliyah. Dia tidak mengenal. Dia menganggap jahiliyah itu baik. Akhirnya dia terus terbawa-bawa. Allah tidak melihat sekarang. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tattakhidunna sanana makana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra qablin la dakhaltumuh." Kalian masih akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Kalian masih akan mengikuti metodenya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian berusaha untuk mengikuti. Bertanya para sahabat, apa yang dimaksud mereka ini yang berdiri dan seorang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka tidak mengetahui keburukan Yahudi dan Nasara. Mereka tidak mengetahui hakikat dari buruknya masa Yahudiya. Maka lama-lama terbawa. Dia menyangka bahwa itu adalah penyimpanan, padahal itu adalah penyimpanan dan kesesatan. Ini masyarakat yang mengumpulkan. Makanya beliau menyebutkan bagi untuk memperingatkan kepada kita pentingnya seseorang mengetahui kesirikan, agar kemudian kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka di sini ma'asyarul rahimahumullah menjelaskan kepada kita bantahan kepada sebagian mereka yang mengatakan bahwa kalau kita ingin berdakwah, yang didakwahkan jangan sesuatu yang memecah belah umat. Namun yang didakwahkan itu hal-hal yang sifatnya fadhailul a'mal, fadilah-fadilah saja yang disampaikan, keutamaan ini, yang disampaikan, keutamaan itu, itu saja disampaikan. Jangan menyampaikan tentang bahaya dari ini, bahaya itu, maka akan menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat. Dan ini tidak diperbolehkan. Katakan. Nah, dakwah yang menyebabkan perpecahan umat itu adalah dakwah yang tidak benar. Sampai mereka menjadikan ini sebagai salah satu prinsip di dalam dakwah mereka. Prinsip yang tidak boleh disentuh sama sekali, yaitu permasalahan-permasalahan hilaliyah. Kenapa? Kata mereka, karena masalah hilafiyah itu memecah belah umat. Akhirnya tidak pun menyentuh masalah syirik pun. Kenapa? Menyentuh masalah syirik akan memecah belah umat. Namun, padahal ini adalah permasalahan prinsip di dalam Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim para nabi dan rasul, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, yang menurunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dengan jihad fi sabilillah. Karena permasalahan syirik, munculnya orang-orang yang meninggalkan agama Allah dan meninggalkan agama Allah. Ketika ada orang lain berbicara tentang bahaya orang meminta kepada orang yang sudah mati, dianggap orang yang mati itu mampu mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan, warga tentang bahasa sejak ini muncul dalam umat. Ini termasuk orang yang tidak boleh disitu sama sekali. Terus yang dibatalkan, ya yang dibahas tentang keutamaan sholat lima waktu, keutamaan sholat jamaah, keutamaan. Kita tidak mengingkari yang namanya keutamaan. Keutamaan itu termasuk sebagian dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu tarbi, mendorong, memberi semangat, tidak salah. Tapi jangan menggunakan prinsip yang kedua, yaitu prinsip at-tarbi, memberi peringatan dari mukhalafat, dari segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ciri-ciri dakwah Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam sahih Imam Bukhari rahimahullah, disebutkan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam farqa baina nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memecah belah di antara manusia. Jadi Rasul itu memecah belah. Tinggal yang dipecah itu apa? Kan gitu. Kalau memecahkan antara yang hak dengan yang batil, memecah belah antara tauhid dengan syirik, memecah belah antara sunnah dan bid'ah, memecah belah antara amal saleh dengan kemaksiatan, maka ini hak. Dan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Tapi kalau yang dimaksud memecah belah di antara kebenaran itu sendiri, maka ini batil dan itu bukan syirik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalau ada yang mengatakan wah ini dakwah kalian, dakwah dari sunnah ini, dakwah salafiyah ini memecah belah umat, maksudnya memecah belah apa? Memecah belah apa itu? Dan memecah belah antara kaum muslimin, kaum muslimin yang mana? Kalau memecah belah antara kaum muslimin ini dengan memecah antara hak dan yang batil untuk mengajak kaum muslimin dan memberikan pencerahan kebenaran kepada mereka agar setiap mereka kembali kepada jalan Allah, maka ini kewajiban seorang dai. Tak boleh kemudian seorang dai menyembunyikan kebenaran setelah dia mengetahuinya. Tidak sepatutnya. Dia sampaikan kebenaran. Sampaikan tauhid. Sebab kadang-kadang ada sebagian mereka alergi dengan pembahasan tauhid. Kalau sudah dibahas, ini syirik, ini bid'ah, alergi seperti orang gatal. Seperti orang kalau makan ikan kering, alergi ke gatal. Ini yang gatal otaknya. Nah, dibahas tentang tauhid dan lawannya. Ini syirik, bahaya. Hati-hati, datang sekurang kurang minta, minta sesuatu, bertawasul, bertawasul, ini bahaya, sehingga oh ini bahaya, ada yang ini ya, kadang-kadang muncul lakob-lakob istilah-istilah yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan, seperti istilah yang masyhur, istilah wahabiyah. Oh ini adalah wahabiyah. Nah, kalau dikatakan ini jadi, oh ini adalah wahabi. Amin. Oh ini kalau sholat subuh tidak kunut subuh, ini wahabi. Sampai ada seperti itu. Mempermasalahkan masalah-masalah fikih, lalu dibedakan bahwa ini wahabi, ini bukan wahabi. Subhanallah. Tujuannya untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah. Sekarang jangan kita panasi kepada siapa saja kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipikirkan ya. Sikap-sikap ta'zim, pengagungan, pengkultusan terhadap seseorang. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang harus diakui dan tidak boleh ditolak. Itulah ucapan Rasul. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lainnya bisa diterima dan bisa diterima. Nah, tinggalkan Muhammad Abdul Wahab, tinggalkan Ibn Zain bin Rahimahullah, tinggalkan Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mari kita lihat kebenaran. Adakah nas-nasnya? Nah, jangan hanya sekedar mendengarkan, oh ini dapat lagi, ada yang gini. Ini Wahab, ini macam-macam keluar yang subhanallah. Justru biasanya mereka ini yang menuduh ahlu sunnah memecah belah umat, mereka telah memecah belah umat di sini. Biasanya mereka ini yang menuduh, mereka barangkali yang memecah belah umat. Tidak sedikit dari mereka yang berpartai. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, wala takulumu minal musyrikin minal dalina farrakulinahu wakhan syiah kullu izin bimala yuhum baik. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga masing-masing mereka punya pengikut. Partai ini punya pengikut, kelompok ini punya pengikut sendiri. Masing-masing punya pengikut, punya pimpinan sendiri. Yang kadang-kadang sampai akhir mengkafirkan antara satu dunia. Ya, sampai menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Itu hakikat yang kita saksikan. Ya. Mereka-mereka yang selalu menyerukan slogan, mari kita bersatu, jangan membahas tentang hal-hal yang membuat terjadinya perpecahan di kalangan umat, justru mereka telah terjatuh ke dalam apa yang mereka peringatkan. Mereka telah mencapai umat, membentuk pantai, membentuk kelompok yang tidak berada kepada pimpinan kelompoknya, maka dia kafir, matinya mati jahiliyah. Itu yang kita saksikan. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada Islam, yang telah memberikan hidayah agar kita selalu berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah satu-satunya imam kita yang harus diterima segala apa yang beliau katakan. Ini makna sekolah Rasulullah. Dan kita lihat bagaimana Rasul beliau menyampaikan berita gembira sekaligus memberi peringatan. Al-khawfu min syirk, bahayanya jikan. Lalu kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Wa qawli Allah azza wa jalla, firman Allah jalla wa ala, inna Allah la yaghfiru al-yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni al-yushraka bihi dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dari dosa syirik itu. Liman yasha'u, bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ampuni. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dialah membawa kerusakan, itsman 'azima, dan dosa yang besar. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahayanya kesyirikan. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini bab khawatir, rasa takut dari perbuatan syirik. Kenapa beliau tidak menyebutkan bab takut dari perbuatan maksiat, bab takut dari perbuatan dosa, namun beliau mengkhususkan bab takut dari perbuatan syirik? Kenapa demikian? Karena syirik adalah merupakan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ijtanibus sab'a al-mubiqat, hendaknya kalian menjauhi 7 perbuatan dosa yang membinasakan. Yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga religius menunjukkan ini adalah merupakan dosa yang paling besar, yang apabila seorang melakukannya dan berjatuh ke dalam perbuatan syirik ini, menyebabkan amal-amal saleh yang pernah dilakukan terhapus, dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia tidak bertaubat sebelumnya. Adapun ketika seorang itu bertobat, ya tentu sebesar apapun dosa itu, selama dia bertobat pada masa-masa diterimanya taubat, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara ayat ini, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dengan firman Allah. Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul li 'ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ayat tersebut mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Ayat ini mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kadang-kadang orang tidak mengerti, menyangka bahwa ini ada ayat yang bertentangan. Ayat di sini mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, sementara ayat yang lain mengatakan dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya tidak ada pertentangan, alhamdulillah. Semua yang datang dari Allah tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Yang terjadi kontradiksi itu kalau datangnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang dari Allah, kalau datang dari Allah, kalau datang dari Allah, maka banyak perselisihan, banyak perpecahan yang terjadi di antaranya. Tidak ada pertentangan. Adapun ayat yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa, maksudnya bagi orang yang bertaubat. Dalam keadaan pintu taubat itu masih terbuka, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa sebesar apapun, meskipun itu syirik, akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yabsutu yadahu lil-lail liyatuba musibul nahar wa yabsutu yadahu lin-nahar liyatuba musibul lail hatta tatfa'a asy-syamsu min maghribiha. Dalam bait Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bertaubat, yang berbuat kesalahan di siang hari. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Dan itu terus menerus. Kalau hanya seorang bertaubat kepada Allah, maka masih terbuka pintu taubat selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Ini pada akhir zaman, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, jangan harap taubat itu akan diterima oleh Allah. Karena telah terbit. Atau taubat pada masing-masing orang, pintu taubat tertutup ketika nyawa telah sampai pada kerongkongannya. Inna Allah yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yubali. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama belum barbar. Selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya, maka itu pintu taubat masih terbuka bagi dosa sebesar apapun. Adapun ayat ini, inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya ketika seorang itu mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah bertaubat dari perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya, la yaghfiru. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan yang setingkat dengannya dari kekufuran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjelaskan bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu Allah tidak mengampuni. Apa itu syirik? Asyirk al-isyrak, menjadikan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ada sekutu dalam kekuasaan, dalam penciptaan, dalam hal manfaat atau kemudaratan, atau dalam hal apa saja dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu. Dalam artian dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada orang lain. Allah Subhanahu Wataala dalam urusan dia sholat kepada Allah, sholat juga kepada orang lain. Dia berdakwah karena Allah, dia berdakwah juga karena Allah. Dia cinta kepada Allah, dia cinta juga kepada selain Allah, dan sama kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah, ketika seorang mengarahkan satu saja dari ibadah itu kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyebutkan Allah Subhanahu Wataala. Dia berdoa kepada Allah setelah habis sholat. Di dalam sholat dia berdoa kepada Allah. Tapi ada waktu-waktu tertentu dia mendatangi kuburan wali-wali solo. Lalu dia mendatangi kuburan itu, lalu dia meminta, wahai Sunan Bulan, wahai wali Bulan, beri ketakul rezeki. Saya dalam keadaan melarat, harta saya habis dan seterusnya. Meminta kepada selain Allah SWT, maka sungguh dia telah berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah syirik. Ya, jadi ini yang disebut syirik. Namun kesyirikan ini para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua disebut asyirkul aswar, syirik kecil. Dan kita bisa mengetahui perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ini dari beberapa hal. Yang pertama, syirik akbar adalah perbuatan kesyirikan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Menyebabkan seorang keluar dari Islam. Adapun syirik asghar adalah perbuatan syirik namun tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Sedangkan syirik asghar pelakunya tidak dikekalkan di dalam neraka. Paham? Jadi ini untuk membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Contoh, seseorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Ada orang menyembelih, misalnya dia menyembelih untuk apa? Untuk dewa bulan, ya, yang menjadi penjaga gunung merapi, misalnya. Maka dia menyembelih untuk itu. Supaya apa? Agar dewa itu tidak ngamuk, agar dewa itu tidak marah, maka disembelih untuk itu. Maka ini apa? Syirik akbar. Pelakunya kafir apa enggak? Kafir. Keluar dari Islam. Kekal dalam neraka. Iya, kalau dia mati dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya kekal dalam neraka. Bisa dipahami? Ya, tapi hati-hati. Jangan langsung diterapkan kepada orang. Ya, tiba-tiba orang yang beli mungkin dia jadi tidak tahu apa-apa dan kamu musyrik, kafir, kekal dalam neraka. Oh, jangan. Nasihati. Ya. Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah tidak mengatakan kepada orang sebuah, hei, kamu berdakwah, kalian orang-orang kafir, kekal dalam neraka. Jangan seperti itu. Nah, ini betul secara umum. Yang kedua, ya, sholat ketika dia sholat, sholatnya riya, ya, ingin dapat pujian. Kebetulan yang melihatnya itu pimpinan perusahaannya misalnya memanggil sholat masyaAllah, luar biasa, bacanya bagus. Kenapa? Supaya jabatannya dinaikkan. Nah, tak ada yang luar biasa dalam sholatnya. Maka ini nanti akan kita sebutkan hadisnya. Inna akhwafa ma'atafu alaikum alaikum ajrun al-akhwaf. Termasuk di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil itu jangan dibilang kecil, yang kecil dosanya, bukan. Ini dosanya besar, namun tidak mengeluarkan dari Islam dan pelakunya tidak dikafirkan dan tidak kekal dalam neraka. Ini maksudnya. Nah, dari sini jelas bagi kita bahwa ada syirik yang mengeluarkan dari Islam, ada pula syirik yang disebut syirik asbab namun tidak mengeluarkan dari Islam. Lalu apakah yang dimaksud di dalam firman Allah ini? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak memberi dosa syirik. Apakah yang dimaksud dosa syirik di sini? Mencakup dosa kecil? Kalau dosa besar jelas sudah. Tapi apakah dosa kecil pun yang dimaksud di dalam ayat ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam ini. Pendapat yang pertama mengatakan ia termasuk ayat ini menjelaskan tentang tidak diampuninya dosa syirik, baik itu dosa besar atau baik itu syirik akbar atau syirik kecil. Dua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang melakukannya dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah sebelum matinya. Ada pendapat kedua mengatakan yang dimaksud ayat ini khusus dosa syirik besar saja yang tidak diampuni. Sebab dosa kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Walhasil ada dua pendapat. Namun kedua kita menyebutkan ayat ini untuk memberi peringatan hati-hati dari kesyirikan. Hati-hati dari syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Jangan soal menganggap enteng, menganggap rendah. Wah, syirik kecil tak jadi masalah. Oh tidak, sebagai pendapat mengatakan dosa syirik kecil pun apabila orang menjadikan keadaan dia tidak bertobat kepada Allah, tidak akan diampuni dosanya. Dan itu berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang mati dalam keadaan amalannya riya misalnya, tidak yang berkat Allah, azabnya wajib masuk neraka. Ya, meskipun tidak kekal di dalamnya, meskipun tidak kekal, tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lain. Kesyirikan itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa selain syirik, dosa selain kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, maka dia disebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya, dan jika Allah menghendaki maka Allah tidak mengampuninya. Tergantung dari keadaan dia dan sebagainya yang pernah dialakukan di dunia. Seperti zina, mencuri, merampok atau yang lainnya dari dosa peserta yang bukan kesyirikan dan bukan kekuburan, maka ini kedudukannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni hamba tersebut, maka Allah mengampuni dosanya. Ingat hadis yang disebut dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita baraya, wanita pelacur, penzina. Lalu ketika dia datang melewati seekor anjing, anjing ini mengelilingi sumur. Rupanya anjing ini kehausan. Dia ingin meminum air di sumur itu dalam keadaan dia tidak mampu. Dia hanya mengelilingi air di sekitar sumur. Pelacur ini paham. Akhirnya dia datang, lalu kemudian dia membuka sepatunya, sholatnya, lalu kemudian dia mengambil air dari sepatunya tersebut dan diminumkan ke anjing ini. Dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dia lakukan itu. Masya Allah. Padahal dia baru berbuat zina. dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara pelaku dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ampuni karena Allah Maha mengetahui apa yang dia amalkan. Apa bagaimana niatnya? Amalan saleh apa yang dia amalkan? Namun ada pula di antara mereka yang melakukan dosa besar namun tidak diampuni oleh Allah sehingga dia disiksa dalam neraka dalam waktu pun tertentu lalu kemudian setelah itu dikeluar. Namun pada saat kita mendekatkan hal-hal yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kemudian kita menganggap ringan perbuatan kemaksiatan. Wah, berarti kan ada kesempatan politisnya. Tidak perlu itu sini aja. Pencuri, oh ini kan kata rakyat juga. Kalau begitu pencuri aja, nanti kan ada amalan yang lain. Setelah pencuri, hasilnya membangun itu masjid. Innallah, apa yang dimulai kepada Allah? Kan juga Allah itu mengapa yang Allah tidak menerima harta dari yang haram. Kalau menerima dari yang baik. Jangan seorang menganggap ringan perbuatan manusia. Kenapa? Kita tidak mengetahui nasib kita. Dan kata para ulama, al-ma'asiyah beridul kubur. Kemaksiatan itu adalah posyah kekabir. Kenapa? Soalnya kalau terbiasa melakukan perbuatan kemaksiatan, lama-lama dia akan terjadi dalam kekuburan. Alhamdulillah. Maka harus ada rasa takut. Ya. Namun, yang terpenting di sini, ma'asyarakat Allah, ingin kita jelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan hujjah bagi ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar tidak boleh dikafirkan. Sampai jelas bahwa yang dia lakukan itu adalah amalan yang membuat dia Islam. Namun kalau sudah kemaksiatan, maka tidak boleh dikafirkan. Berbeda dengan pendapatnya Khawarij. Kalau Khawarij mengatakan, lakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Ya. Pencuri kafir keluar dari Islam kekal dalam neraka. Perampok kafir keluar dari Islam kekal dalam neraka. Dan seterusnya. Mereka ini sangat mudah mengafirkan kaum muslimin. Beda lagi dengan saya zina yang mengatakan pelaku dosa besar manzilah sebagainya manzilah ini. Berada di satu kedudukan antara dua kedudukan. Dia tidak kafir, tidak juga muslim. Lalu apa? Ini madhab yang membingungkan umat. Ya. Tapi mereka dalam hal urusan neraka sama pendapatnya dengan kawan kekal dalam neraka. Cuma dalam urusan dunia tidak dikatakan kafir, tidak pula dikatakan muslim. Ini dua keyakinan yang menyimpang. Keyakinan kawan yang sangat mudah mengatakan bahwa muslim dan keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa dosa besar berada di antara dua kedudukan yaitu tidak kafir dan tidak pula muslim. Yang benar adalah keyakinan kaum muslimin secara umum yaitu keyakinan ahlus sunnah bahwa pelaku dosa besar dia muslim. Dia tetap muslim dengan keislamannya namun dia menjadi orang yang fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Adapun hukumnya di akhirat maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya. Nah, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah menyiksanya di dalam neraka dalam waktu tertentu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari neraka. Saya kira ini maksud semua yang kita jelaskan pada pertemuan dari malam hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.